Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab al-khawf min asyirk. Bab wajibnya atau keharusan kita untuk takut dan khawatir terhadap kesyirikan-kesyirikan. Karena besarnya dan bahayanya kesyirikan. Besarnya dosa kesyirikan dan bahayanya kesyirikan. Dalil pertama sudah kita bahas, yaitu ucapan Ibrahim alaihissalam, wajdubni wabaniya ana'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan turunanku dari peribadatan atau dari kesyirikan. Atau yang pertama, yang sebelum itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Fa man mata wa ma'ahu syirk, hal yughfar lahu? Anta ajib. Man mata wa alihi syirk, hal yughfar lahu? La yughfar lahu. Wa man yurid an yatub min asyirk, hal yughfar lahu? Ha? Kaif? Nu'id. Man yurid an yatuba taubatan min asyirki, hal yughfar lahu asyirk? Orang yang mau taubat dari syirikan, diampuni apa enggak diampuni dosanya? Diampuni. Tapi yang tidak diampuni dosa syirik yang kayak apa? Hah? Baik. Yang mati membawa kesyirikan. Wa hadhil ayah raddun ala man? Khawarij wa Mu'tazilah. Haitsu يدلنا على ماذا؟ على أن المعاصي لا يغفر؟ هذا خوارج. ها؟ قد يغفر. قد يغفر بمعنى bisa jadi. قد يغفر. بهذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة. حيث annal ma'asi qad yughfar lahu, kadang-kadang maksiat bisa diampuni karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kalau bisa jadi diampuni maka mereka tidak kafir, sebab kalau kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Baik, wa dalil tsani rabbi atau wajnumni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ma wajhul istishhad, apa sisi pendalilan ayat ini? Dikatakan dalam ayatnya, ucapan Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Mana dalil yang menunjukkan betapa harusnya kita takut dari kesyirikan? Min aina? Aina wajhul istishhad? Lam tafhamu soal. Engkau belum paham soal. Pertanyaannya, ayat ini jadi dalil tentang bahaya syirik dari sisi mananya? Ayat ini wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dikatakan ini dalil tentang wujub khauf min asyirik. Wajibnya kita takut dari kesyirikan. Min aina? Min ayu wajhin? Dari sisi mananya? Nah, anta. Min aina? Ma wajhul istishhad? Mana sisi pendalilannya? Bilugatikum labas. Bil Indonesia. Hah? Ayat berikutnya, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas. Lam tujib soal. Anta Ibn Abdad, ajib. Dari sisi mana dijadikan dalil sebagai bahaya syirik atau wajibnya takut dari kesyirikan? Min ayyi jiha? Dari sisi mana? Ya Allah. Wa anta kadzalika la tafhamu as-su'al. Enggak tahu pertanyaannya, enggak paham pertanyaan. Ma wajhul istishhad min hadhihi al-ayah? Apa sisi pendalilan ayat ini? Apa kaitannya dengan bab? Bab khauf min asyirik. Anta ya Mu'ad. Ya dulu. Ala? Ala anna ghairuhu aula. Atau sahih? Bahwa pendalilannya adalah Ibrahim alaihi salam yakhaf min asyirik wa yad'u Allah an yujannibahu wa baniyah min asyirik. Wa idha kana Ibrahim yakhaf min asyirik wa kaifa bina. Kalau Ibrahim saja takut, bagaimana kita? Kalau Ibrahim saja khawatir dari kesyirikan, bagaimana kita? Maka wajhul istidlalnya adalah apa yang dikatakan oleh seorang alim minal ulama, man ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim? Artinya kalau Ibrahim saja takut, siapa lagi yang merasa aman? Man qail? Anta. Siapa yang ngomong itu? Man ya'manul bala' man? Musannif lah. Musannif yanqul qawlan alimin minal ulama. Man ya'manul bala' ba'da Ibrahim? Qala Ibrahim At-Taymi. Qala Ibrahim At-Taymi wa huwa Abu Asma ibn Yazid ibn Syarik Al-Kufi Al-Abid, thiqatun, seorang yang thiqah, terpercaya. Hanya saja kadang-kadang beliau yudallis fil hadis. Tetapi ala kulli hal fi aqidatihi salih, dalam akidahnya dia lurus dan dia terkenal salih. Hanya saja kadang yudallis wa yurassil. Baik, qala man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman setelah Ibrahim? Ini sisi pendalilannya. Dibawakan ayat tentang Ibrahim. Ibrahim yang merupakan abul anbiya, bapa para nabi. Yang merupakan kekasih Allah, khalilullah. Yang merupakan abu tauhid bahkan. Yang kalimatnya la ilaha illallah itu pertama diucapkan oleh Ibrahim kemudian diikuti oleh belakangnya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi. Dijadikan kalimat yang kekal di belakang Ibrahim alaihissalam. Baik. Wahada Ibrahim bihadil martabah, setinggi itu martabatnya, semulia itu tingkatan beliau, lakinnahu yakhaf min asyirik wa kaifa bina. Bagaimana dengan kita? Kalau Ibrahim saja takut. Itu sisi pendalilannya. Baik, al-an nasrah. Qala al-musannif wa fil hadithi, dan dalam hadis disebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya beliau, faqala ar-riya, maka dijawab ar-riya. Awrad al-musannif rahimahullah membawakan riwayat hadis ini secara mukhtasaran, ghairu ma'zu, tanpa disebutkan uzunya ke siapa, karena dikeluarkan oleh siapa, sanadnya dari mana. Tetapi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi. Dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dan Qala al-Haythami dan Majma' al-Zawaid wa rijaluhu rijalu sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih. Berarti semuanya thiqah, terpercaya. Wa Tabrani meriwayatkan pula dalam Mu'jamul Kabir. Yang dikatakan juga al-Haythami dalam Majma' rawi-rawinya rijaluhu rijalu sahih, yang juga sama rawi-rawi dalam kitab sahih yang dipakai dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang berarti semuanya thiqah. Hanya saja ada satu yang bukan dari rijalu sahih, yaitu Abdullah ibn Shibib ibn Khalid, yang ternyata beliau pun thiqah, terpercaya. Wa hasanahu al-Hafidz isnadahu, dan al-Hafidz seperti yang dimaksud oleh Ibn Hajar karena dalam kitab Bulughul Maram hasana al-isnad, menghasankan sanadnya. Hasana isnadahu, menganggap hasan sanad ini. Maka ini hadis yang sahih. Walaupun muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak menyebutkan riwayat siapa, dikeluarkan oleh siapa, tetapi hadis ini hadis yang sahih. Lafzul Imam Ahmad haddatsana Yunus qala haddatsana Lais an Yazid yani ibn al-Had an Amr an Mahmud ibn al-Labid anna Rasulullah sallam qala inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirka al-asghar. Qalu wa ma ash-shirka al-asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allahu ta'ala yawm al-qiyamah idza jaza an-nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid-dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. disebutkan dalam lafaz Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ar-riya." Yaqulu Allah Ta'ala yaumul qiyamah. Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, ketika membalas manusia dengan amalan-amalan mereka, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka, yang kalian riya terhadap mereka di dunia. "Fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'?" Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka. Berarti mereka para mura'un, orang-orang yang riya, di samping enggak diberi pahala oleh Allah, habita a'maluhum, gugur semua amalan-amalan mereka, dan juga mereka dilecehkan, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Silakan minta sama mereka. Karena Allah tidak akan memberikan pahala kecuali kepada mukhlisin, kepada orang-orang yang ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Mundiri, "Wa Mahmud labid ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih lahu minhu sima." Mahmud bin Labid melihat Nabi, tetapi tidak sahih kalau beliau pernah mendengar dari Nabi sesuatu. "Fima ara," demikian menurut pendapatku, kata Al-Mundiri. Wa dzakara Ibnu Hatim anna Al-Bukhari qala lahu sahbah, bahwa Bukhari menyebutkan tentang Mahmud bin Labid, lahu sahbah, beliau termasuk sahabat. Lahu sahbah artinya memiliki sahbah. Sahbah adalah persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rajahahu Ibnu Abdul Barr wal Hafiz, dan dirajihkan oleh Ibnu Abdul Barr wal Hafiz. Karena yang namanya sahbah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, siapa sahabat? Man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Saya ulangi definisi sahabat dari Ibnu Katsir rahimahullah. Man ra'a an-nabiyya wa huwa mu'min wa mata ala dzalik. Siapa yang sempat bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, maka itu sahabat. Kalau melihat Nabi tapi tidak beriman, maka dia bukan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi, Walid bin Mughirah melihat Nabi, tapi mereka kufar, maka mereka bukan sahabat. Walaupun secara lugatan, siapa yang berada di daerahnya, sama-sama satu daerah, dikatakan sahib. Maka hati-hati, jangan terpedaya dengan syubhatnya Syiah Rafidhah ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma sahibukum bimajnun." Apa maknanya "wa ma sahibukum bimajnun"? Tidaklah sahabat kalian itu gila sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diajak bicara berarti? Siapa yang menuduh gila? Orang musyrikin. Dikatakan oleh Allah, tidaklah sahabat kalian ini majnun. Dibantah oleh Allah, dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalimatnya "wa ma sahibukum" berarti Nabi dianggap sahabat mereka. Dan berarti mereka sahabat Nabi. Ini yang dikatakan oleh haula Syiah, berarti yang namanya sahabat belum tentu mukmin, bisa jadi kafir kata mereka. Buktinya, maka itu hanya sekedar secara lugatan, secara bahasa yang bermakna satu orang di tempat yang sama atau dua orang di tempat yang sama. Maka itu sahibukum, teman kalian itu begini dan begitu. Maksudnya tetangga kalian. Sahibukum. Mafhum. Yani di tempat yang sama. Sama-sama di Mekah ketika itu. Maka dikatakan mama sahibukum bimajmun. Tetapi suhbah dengan makna syar'i, suhbah dengan makna yang syar'i adalah man ra'an nabiyya wa amana bihi wa mata ala dhalik. Sebagaimana yang dipahami dari ucapan para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Khalifah Azam, demikian pula bukan dikatakan sahabat yang murtad. Pernah beriman, kemudian murtad. Apakah Rajjal, ataupun yang bersamanya, atau orang-orang dari Banu Hanifah, yang murtad ketika Rasulullah SAW wafat, yang tidak mau bayar zakat, yang dijuluki dengan mani'iz zakat, dan juga dalam sejarah disebut dengan kalimat murtaddin, orang-orang murtad, mereka bukan sahabat. Sehingga jangan berkata, sahabat juga ada yang murtad. itu bukan sahabat. Sahabat yang dibahas dalam Quran wa Sunnah adalah man amana man laqan nabiyya, siapa yang bertemu Nabi, wa amana bihi wa mata ala dhalik, dan mati di atas iman. Itu yang dikatakan sahabat. Maka dikatakan di sini Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu ra'a nabiyya, lihat Nabi. Kata al-Mundhir, tapi lam yasih lahu minhu sima, tapi enggak diriwayatkan dengan sahih kalau dia benar-benar sempat mendengar dari Nabi. Itu masalah kedua. Masalah pertama, dia bertemu Nabi atau dia melihat Nabi. Kalimat lam yasih pun adalah maknanya bahwa tidak ada berita yang sahih kalau dia itu mendengar dari Nabi. Tetapi kalau sudah dikatakan lahu sahbah oleh para imam-imam, pakar-pakar ahlul hadis, seperti Imam Bukhari rahimahullah, dikatakan lahu sahbah, kata beliau, kata Imam Bukhari. Yani Mahmud bin Labid lahu sahbah. Dan juga dikatakan oleh Ibn Abdul Barr, rajjaha, dirajihkan pendapat Imam Bukhari bahwa beliau memang lahu sahbah. Dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan bahwa Mahmud bin Labid lahu sahbah. Oleh karena itu beliau pun menghasankan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan. Wa qad rawahu At-Tabrani bi asanid jayyidah. Dan telah diriwayatkan pula oleh Tabrani dengan sanad-sanad yang jayyid dari Mahmud Ibnu Labid tadi, yang lahu suhbah tadi. Dari Rafi' Ibnu Khadij. Mata Mahmud sanata 96 wa qila sanata 97 wa lahu 99 sana. Ini barakallahu fikum, lebih-lebih lagi. Tadi dikatakan Mahmud bin Labid dari siapa? Dari Rasulullah SAW, langsung. Maka dibahas oleh mereka. Tapi Mahmud bin Labid apakah mendengar dari Nabi? Lahu sohbah, dia sempat ketemu Nabi. Ya tapi enggak ada riwayat yang sahih kalau dia bertemu Nabi, apa mendengar dari Nabi. Kata Mundhir. Ya dia memang ketemu Nabi, tapi enggak ada riwayat yang benar kalau dia mendengar dari Nabi. Taib. Sekarang kita lihat bahwa Tabrani meriwayatkan dengan sekian sanad yang jayyidah, sanad yang bagus. Dari Mahmud bin Labid, bukan langsung dari Nabi. Perhatikan. Dari siapa? Rafi' Ibn Khadij. Khana bin a'azakumullah. Maka ini cukup sebagai bukti bahwa hadis ini sahih. Karena Mahmud bin Labid meriwayatkan tidak langsung dari Nabi, tetapi melalui sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu Rafi' Ibn Khadij. Mata Mahmud sanata 96. Beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah. Dan dikatakan tahun 97. Wallahu alam. Dan berumur waktu itu meninggalnya 99. 99 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Baik, kita bahas lafadznya. Tadi sanadnya. Bahwa itu adalah sanad yang sahih. Qala inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Kalimat sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW sangat penyayang pada umatnya. Hadza min syafqatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ummatihi. Ini termasuk kasih sayang beliau pada umatnya. Wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim, dan merupakan perhatian beliau dan kasih sayang beliau, rahmat beliau kepada umatnya. Fala khaira illa dallahum alaihi wa amarhum bih. Enggak ada kebaikan, satu kebaikan pun kecuali ditunjukkan oleh Nabi pada mereka dan Nabi memerintahkan mereka untuk mengerjakannya. Enggak ada satu kebaikan pun kecuali diajarkan dan disuruh. Wala syarra illa bayyanahu lahum, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali diterangkan untuk mereka dan dikhabarkan pada mereka. Wa nahahum, dan dilarang mereka dari kejelekan tersebut. Hadza min ra'fatihi wa rahmatihi, termasuk rahmatnya, kasih sayang beliau kepada umatnya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma shaha an, sebagaimana telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma akhrajahu Muslim, pada apa yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ma ba'ath Allahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alayhi an yadulla ummatahu 'ala khairin 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali mesti baginya, wajib baginya, untuk menunjukkan pada umatnya kebaikan apa yang diketahuinya untuk mereka. Dan juga menjelaskan bahaya kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Karena ini adalah qita'ah min hadis fi sahih Muslim. Ini sepotong dari hadis sahih Muslim, masih ada kelengkapannya. Fa idza kana syirkul asghar mukhawwafan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mal ilmihim wa quwwati imanihim. Kalau syirik kecil dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, atas para sahabatnya, maka mal ilmihim. Padahal para sahabat sangat sempurna ilmu mereka. Wa quwwati imanihim, dan sangat kokoh iman mereka. Fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu. Maka bagaimana tidak takut orang-orang yang di bawahnya terhadap syirik yang di atasnya. Perhatikan kalimat yang bagus ini. Nabi SAW memperingatkan dan mengkhawatirkan atas siapa? Atas para sahabat. Akhwaf ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan atas kalian. Apa itu? Syirik kecil. Yang dikhawatirkan syirik kecil atas para sahabat. Syiriknya syirik kecil, dikhawatirkannya atas para sahabat. Maka dikatakan, fakaifa la yakhafuhu, maka bagaimana tidak takut. Wama fauqahu, apa yang lebih dari syirik kecil. Lebih bahaya mana? Syirik kecil dan syirik besar. Lebih bahaya syirik besar. Bagaimana tidak ditakuti, tidak dikhawatirkan syirik-syirik kecil bahkan yang di atasnya, itu syirik besar, terhadap orang-orang yang di bawah para sahabat. Ilmunya wal iman. Di bawah para sahabat ilmunya dan di bawah para sahabat imannya. Bimaratib. Dengan sekian tingkatan. Bukan di bawahnya langsung, tapi di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Itu makna maratib. Dunahum fil ilmi wal iman bimaratib. Di bawah mereka secara ilmu dan iman. Sekian tingkatan. Khususan idha urifa. Ana akthar ulama'il amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun. Khususnya ketika diketahui bahwa kebanyakan para ulama di negeri-negeri pada hari ini tidak mengenali tauhid kecuali apa yang ditetapkan oleh musyrikun. Apa yang ditetapkan oleh musyrikun adalah hanya tauhid rububiyah, pokoknya Allah penguasa alam semesta, titik. Tidak mengerti tauhid uluhiyah. Enggak paham tauhid yang konsekuensinya adalah hendaklah beribadah hanya kepada Allah, hendaklah berdoa hanya kepada Allah. Ini enggak dipahami oleh musyrikin. Tapi ketika ditanya siapa mencipta langit-langitmu, mereka paham. Mereka katakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Wa ma'arafu makna al-ilahiyah. Mereka tidak mengerti makna al-ilahiyah. Dulu jahiliyah. Tidak paham makna uluhiyah. Tidak paham makna tauhid ilahiyah. Karena kesombongan mereka tidak mau mendengar dari Nabi SAW. Mereka kufar. Tapi hari ini, yang mengaku muslimin dan mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan menyatakan, aku mengikuti jalan Rasul. Bahkan mereka mengaku, aku ahlus sunnah. Kami adalah aswaja, katanya. Golongan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi ketika ditanya uluhiyah, jawabannya sama seperti musyrikin. Yang penting kan, kita mengakui bahwa pencipta itu Allah. Pencipta langit dan bumi Allah, titik. Dan mereka tetap berjalan pada kuburan-kuburan untuk minta kepada orang mati, minta kepada batu, minta kepada manusia yang sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu. Ini khanunin a'azakumullah, berarti mereka tidak mengerti bahwa makna uluhiyah adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak beristighasa, beristi'anah kecuali kepada Allah. Sesuai dengan ikrar kita setiap harinya, setiap rakaat dalam salat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini ikrar uluhiyah. Ini ikrar uluhiyah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Tetapi justru mereka selisihi tauhid ini. allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah. Mereka enggak mengerti apa sih makna ilahiyah yang Allah nafikan dari seluruh sesembahan. Dinafikan, ditiadakan dari seluruh sesembahan. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha, tiada ilah, itu menafikan sifat uluhiyah dari seluruh sesembahan-sesembahan. Kecuali Allah. Illallah. Kecuali Allah. Artinya ilahiyah dinafikan dari semuanya. La ta'uzza dan mana tidak memiliki uluhiyah. Batu-batu, keramat, pohon keramat, kuburan keramat, segala macam tempat-tempat, penunggu ini, penunggu itu, semuanya tidak memiliki uluhiyah. Illallah. Kecuali Allah yang memiliki sifat uluhiyah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah menafikan sifat uluhiyah dari seluruh sesembahan dan ditetapkan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna uluhiyah yang dinafikan dari semua sesembahan itu? Haqqul ibadah, hak diibadahi. Semuanya enggak memiliki hak diibadahi kecuali Allah. Sehingga terjemahan la ilaha illallah tidak berhak untuk diibadahi, tidak pantas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnu al-Mundhir an Hudzaifah bin al-Yaman an Abi Bakr an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Asyirku fikum akhwa min dabib an-naml. Qala Abu Bakr ya Rasulullah wa hal asyirku illa ma 'ubida min dunillah aw ma du'iya ma 'Allah. Qala sakilatka ummuk. Asyirku fikum akhfa min dabib an-naml. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, asyirku fikum, sesungguhnya kesyirikan di tengah kalian, akhfa min dabib an-naml, lebih samar dari rayapan semut. Ta'rif an-naml? Semut. Wa kaifa dabibuhu, semutnya saja sudah kecil. Kaifa dabibuhu yadubbu, merayap di bawah. Bagaimana rayapannya? Sangat samar sekali. Kamu enggak melihat gerakan kakinya, tapi dia berjalan. Baik, kata Nabi, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik di tengah kalian itu lebih samar daripada rayapan semut. Maka Abu Bakar terkejut, ya Rasulullah. Wa hal asyirku illa ma 'ubida min dunillah? Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu adalah apa yang diibadahi selain Allah? Bukankah kesyirikan itu hanya apa yang diibadahi selain Allah? Atau madu'ya ma'allah, atau yang disembah dengan doa selain Allah? Maka Nabi menyatakan, takilatka ummuk. Sungguh ibumu kehilangan kamu. Atau ibumu kecewa dengan kamu. Asyirku fikum akhfa min dabi min namal. Sungguh kesyirikan itu lebih samar daripada rayapan semut. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Ibn al-Mundhir dari Hudzaifah. Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga dari beliau meriwayatkan Ibn Sunni dalam Amal al-Yawmul Laylah. Dan dikeluarkan pula oleh Ibn al-Mundhir dan Ibn Abi Hatim. Sebagaimana dinukil dalam Durrul Manthur. Di dalamnya ada seorang yang bernama Lais Ibn Abi Sulaim. Wahuwa mudallis. Dan dia mudallis. Mudallis itu adalah orang yang menyamarkan gurunya. Atau menutupi, menyamarkan orang yang dia mengambil ilmu daripadanya. Sehingga mengatakan dengan kalimat an. An fulan. Atau menyembunyikan. Ada beberapa jenis tadlis. Ada sifatnya yang ditadlis. Ada orang yang ditadlis. Ada nasabnya dan sebagainya. Yang jelas dibikin agar orang mengira bahwa itu bukan dia. Biasanya muncul tadlis ini dari seorang rawi. Yang dia merasa percaya. Orang ini, saya percaya dia. Aku asik bihi. Tetapi beberapa orang yang lain gak percaya dengan dia. Dan dikatakan dia itu begini dan begitu. maka dia meriwayatkan dari orang tadi, khawatir kalau mereka enggak menerima, padahal dia percaya, maka dia akan menyebutkan dengan kalimat yang samar atau diloncat. Harusnya dari Muhammad, kemudian baru dari Ibrahim, dia enggak sebut Muhammadnya. Dia akan sebut dari Ibrahim. Atau ketika biasanya Muhammad terkenal dengan Abu Fulan, Abu Abdullah misalnya, dia beri kunyahnya Abu Ahmad. Memang anaknya ada Abdullah, ada Ahmad. Disamarkan. Supaya orang mengira ini Muhammad lagi. Ini khudunan a'azakullah tadlis. Sehingga tadlis ini, kalau rawit seorang yang mudallis ini meriwayatkan dengan kalimat an-anah, an-fulan, tidak diterima hadisnya. Tetapi kalau sarraha akhbarani, atau anba'ana, atau haddatsana dengan tegas begitu, baru terima riwayatnya. Berarti dia tidak menyembunyikan. Sebab kalau menyembunyikan biasanya dengan kalimat an. Dari si fulan, padahal ada disembunyikan. Ala kulli hal. Maka perkara yang seperti ini bisa terdukung dengan sanad-sanad lain. Seperti disebutkan di sini, walahu syahidun min hadisi Abi Musa al-Asy'ari. Yang dikeluarkan oleh Muhammad dalam Musnad. Dan juga syahid, ada riwayat yang mendukungnya, dari hadis Ma'qal ibn Yasar, dari Abi Bakar, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tetapi dalam Adabul Mufrad. Perhatikan. Kalau kalimat Bukhari dengan mutlakan, maka yang dimaksud dalam Sahih Bukhari. Tetapi kalau muqayyad, Bukhari fi kada, maka kesahihannya tidak sama dengan apa yang sudah sepakat para ulama tentang tashih, tentang sahihnya kitab beliau, yaitu Sahih Bukhari. Itu adalah asahhu kitabin ba'da kitabillah. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Adapun yang lainnya, walaupun yang menulis Imam Bukhari, tidak seperti sahihnya. Mafhum? Walaupun sahih, tapi ketingkat atau tingkatan kesahihannya tidak sama. Maka harus disebut. Jangan tadlis. Kalau sembunyikan, pokoknya dari Bukhari. Wah, biar diterima. Nggak boleh. Kalau ternyata bukan dalam Sahih Bukhari, harus ada kejelasannya. Tidak boleh mutlakan. Rawahul Bukhari, titik. Maka akan dikira oleh kaum muslimin, para tulabul ilm, dikira itu adalah Sahih Bukhari. Maka nggak boleh demikian. Itu satu jenis dari jenis-jenis tadlis. Katakan rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Atau rawahul Bukhari fil tarikh. Rawahul Bukhari fil kada. Tetapi kalau fil sahih, cukup dengan kalimat rawahul Bukhari, orang sudah paham bahwa itu fil sahih. Bahwa itu adalah dalam kitab sahihnya. Maka pendukung-pendukungnya ternyata dalam hadis Ma'qal ibn Yasar dari Abi Bakar, dikeluarkan oleh Bukhari dalam adabul mufrad nomor 716. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan syirk akhfa min dabibin naml. Lebih samar dari rayapan semut. Ketika Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu hanya peribadatan pada selain Allah atau berdoa pada selain Allah? Fakilat ka ummu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ibumu kecewa dengan kamu. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik itu di kalangan kalian lebih samar dari rayapan semut. Taib, ini menunjukkan bahwa kita harus mengkhawatirkan. Jangan merasa tenang dari bahaya syirik. Karena ada kesyirikan-kesyirikan yang sangat samar. Bahkan diriwayatkan pula, rayapan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Disebutkan demikian lebih samar lagi. Tapi bagaimana kita menghindarinya? Kalau ternyata samar, tidak terlihat. Menghindarinya di samping dengan usaha. Juga dengan doa. Usahanya sudah sangat jelas. Mengkaji makna tauhid. Memahaminya dengan benar dari para ulama ahli sunnah. Dan berupaya untuk mengenali kesyirikan-kesyirikan agar kita terhindar daripadanya. Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga kita tahu. Abtu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Kita mengenali kejelekan itu bukan karena kejelekannya, tetapi untuk menghindarinya. Faman lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalamnya. Karena enggak tahu itu jelek, enggak tahu itu syirik. Berarti harus pelajari syirik itu apa saja. Itu usahanya. Doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni a'udzubika, atau kalau jamak na'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Kami berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari atau dari menyekutukan engkau dengan sesuatu. Wa nastaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu pada apa yang aku tidak tahu. Jadi aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu, dan minta ampun kepadamu apa-apa yang aku tidak tahu. Ini ikhwan fillah, jazakumullah agar selamat. Kefalat khair. Ana fi wadin wa anta fi wadin akhar. Aku di lembah, engkau di lembah lain. Barakallahu fikum. Kun ma'ana. Kun ma'ana. Tetaplah bersama kami. Jangan memisahkan diri. Innama yakulu dhibu al-ghanam al-qasiyah. Naji' ilal kitab. Wa fihi, di antara bentuk-bentuk syirik yang samar, yang akhfa, min dabi min namal, an taqul a'tanillah wa fulan, telah memberikan kepadaku Allah dan fulan. Di mana syiriknya? Kamu mendapatkan sesuatu, kebaikan. Ini alhamdulillah Allah berikan kepadaku dan si fulan. Jadi yang memberikan kepadaku Allah dan fulan. Inilah yajuz. Walaupun biasanya terjadi lughatan, biasanya terjadi hanya pada lafaz. Adapun akidahnya dia tidak bermaksud menyamakan, tetapi kalau dikatakan Allah dan fulan yang berikan aku, itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapi katakanlah, ini dari Allah dengan sebab si fulan. Alhamdulillah yang telah memberikan kepadamu, kepada aku dengan sebab engkau. Atau dengan kalimat, thumma ant. Dari Allah dan kemudian kamu. Artinya sebab. Dan kemudian itu berarti di bawahnya. Barakallahu fikum. Tidak boleh disamakan. Dan ini adab dalam berbicara. Jangan sampai kita menyebutkan dengan kalimat seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluk. Wan niddu, dan yang namanya nidd, tandingan-tandingan bagi Allah, ayaqulal insanu, seorang manusia berkata, laula fulan qatalani fulan. Kalau bukan karena si fulan, jadi aku dibunuh oleh si fulan. Ini juga termasuk syirik. Syirik yang kecil, syirik yang samar. Kalau tidak karena si fulan, akan dibunuh oleh si fulan. Ini khadirun a'azakumullah. Di mana takdir Allah? Kau dikaitkan dengan manusia. Laula fulan, qatalani fulan. Kalau bukan karena fulan, akan dibunuh oleh si fulan. Barakallahu fikum. Qatalani, yang membunuhku. Misalnya dia akan dibunuh oleh si fulan, Allah oleh penjahat, kemudian datang si fulan ini. Membantu dia, menolong dia. Maka dia berkata, kalau enggak ada si fulan, ini saya aku dibunuh oleh si fulan. Di samping itu melupakan takdir Allah juga tidak mesti, juga itu ucapan yang salah. Apa iya kalau enggak ada si fulan kau akan dibunuh? Belum tentu. Walaupun tidak ada siapa-siapa, ketika datang seorang bedui ikhtarata, mencabut atau mencuri pedang Rasulullah SAW ketika Rasulullah beristirahat di bawah pohon, enggak ada siapapun. Ini penyusup dari badui sudah masuk sampai di bawah pohon di tempat Rasulullah SAW istirahat dan mengambil pedangnya dan menyatakan, siapa lagi akan menolongmu? Kata si badui tadi. Dan ini kalau badui tadi menebaskan pedangnya, enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah SWT. Tetapi karena yakinnya Nabi ketika dia berkata kepada Rasulullah SAW, siapa yang menghalangimu sekarang dari pedangku ini? Nabi menjawab, Allah. Allah. Begitu sebut Allah, gemetar itu orang. Kemudian terjatuh pedangnya. Diambil oleh Nabi dan dibalas dengan kalimat yang sama. Sekarang siapa yang menyelamatkan engkau dari pedangku ini? Maka dia berkata, enggak ada yang bisa menyelamatkan aku dari pedangmu ini kecuali kalau engkau memaafkan aku. Masih belum memahami tentang tauhid. Qanirina a'azakumullah. Allah. Berarti kalaupun tidak ada siapa-siapa, kalau Allah ingin menyelamatkan, gampang bagi Allah. Tinggal mengucapkan kun fayakun. Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Sehingga kalimat tadi di samping mengandung kesyirikan kecil yang samar, juga kalimatnya salah. Emang karena si fulan. Kalau enggak ada fulan pun, insya Allah ada orang lain. Kalau enggak ada orang satu pun, Allah akan menyelamatkan dengan sekehendaknya, dengan takdirnya, dengan apa yang mungkin tidak diduga-duga oleh kita dan oleh dia. Oleh sang pembunuh tadi. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai dalam ad-dur. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif membawakan dalil berikutnya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Kata musannif rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man mata, siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, niddan, siapa yang menyeru bersama Allah atau menyeru selain Allah, nid, tandingan-tandingan, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Disebutkan dengan kalimat man mata. Berarti mati masih membawa syirik, belum bertaubat. Maka ini adalah makna syarah tafsir dari ayat Allah yang pertama dibahas dalam bab ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Dari mana taunya kalau itu ketika mati enggak akan diampuni? Dari hadis ini. Hadis menjelaskan ayat. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru nid, menyeru tandingan-tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Langsung dipastikan dia masuk neraka. Artinya enggak akan diampuni. Enggak akan diampuni. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan bahwa makna an-niddu adalah asy-syabih, yang menyerupai, yang dianggap sebanding. Sehingga saya terjemahkan tandingan-tandingan. Yuqal fulanu niddu fulan wa nadiduhu. Kalau dikatakan si fulan itu nidnya fulan atau dikatakan nadidnya fulan, maknanya sebanding, setingkat, sepadan. Ai misluhu wa syibhuhu. Yani yang sepertinya atau yang mirip dengannya. Intaha. Selesai ucapan beliau Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan. Berarti maknanya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang dianggap sama, yang dianggap mirip atau diperlakukan seperti Allah, diibadahi, disembah, berdoa kepadanya, meratap kepadanya, istighatsah kepadanya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu enggak ada yang seperti Allah. Dalam keadaan kalian tahu enggak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dalam keadaan kalian tahu rububiyah. Dalam keadaan kalian tahu rububiyah. Qauluhu, ucapan dalam matannya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, ay man mata yaj'al lillahi niddan fil ibadah. Maknanya siapa yang mati dalam keadaan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadah. Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi. Yang dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beristighatsah, meratap kepadanya. Maka siapa yang melakukannya kemudian mati, dakhala an-nar. Dia akan masuk neraka, enggak akan diampuni. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, asy-syirku fahdharhu fasyirku zahiru dzal qismi laisa biqabil al-ghufrani wa huwa ittikhadu an-nidd lir-rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbatid dayyani. Kata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, kesyirikan hindarkanlah atau hindarilah. Sesungguhnya syirkun zahir, syirik itu jelas dan memiliki bagian-bagian. Laisa biqabilil ghufrani, yang enggak akan bisa menerima pengampunan. Ini enggak akan diampuni. Apa itu kesyirikan? Wa huwa ittikhadun niddilir rahmani ayyan kana. Syirik adalah mengambil tandingan-tandingan untuk Allah yang Maha Rahman, ayyan kana, apapun dia. Apapun dia, min hajarin wa min insani. Yani apapun bentuknya, min insanin au hajarin au malakin au nabiyyin au syajarin atau apa saja. Kalau dijadikan tandingan bagi Allah, maka itu adalah kesyirikan. Tandingan dalam masalah apa? Kalau dijadikan tandingan yang dia yaj'uhu wa yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu. Dia jadikan tandingan-tandingan ayyan kana, apapun bentuknya, apakah manusia ataupun pohon ataupun batu, kemudian dia berdoa kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya dan mencintainya, kama habbati dayyani, seperti mencintai Allah. Ad-dayyan yang memiliki agama ini. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Fil intisan lil fiqhati an-najiyah. Buku kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam bentuk syair yang selalu berakhiran satu bait-baitnya dengan kalimat atau dengan huruf nun, sehingga terkenal nuniyah. Tetapi judul bukunya atau judul syair beliau adalah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, yang mencukupi dan yang menyembuhkan. Fil intisar lil firqatin najiyah, untuk membela firqatun najiyah, untuk memenangkan kelompok yang akan selamat, firqah an-najiyah. Berarti apa yang dikatakan syirik menurut Ibnu Qayyim? Ittiqadun niddilir rahman, mengambil tandingan bagi Allah yang diperlakukan seperti dia beribadah pada Allah. Apakah dia batu ataupun dia manusia, apakah dia pohon, apakah dia nabi atau malaikat, kemudian dia berdoa kepadanya, mengharapkan darinya, takut kepadanya, mencintainya seperti mencintai Allah, maka yang dikatakan kesyirikan. Wa'alam anna ittikhadan niddi 'ala qismain, dan ketahuilah bahwa yang namanya mengambil tandingan-tandingan itu ada dua macam. Ada qismain. Qismun annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'daha kama taqaddam, wa huwa syirkun akbar. Jenis pertama, kalau dia menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah, sebagai sekutu dalam berbagai macam bentuk-bentuk ibadah atau dalam sebagian bentuk-bentuk ibadah sebagaimana telah lewat, maka itu syirkun akbar, itu syirik besar. Ini jenis pertama, ittikadun niddi pada qismul awal. Wa tsani, adapun qismul tsani, maka kana min naw'i syirkil asghar. Bentuk kedua adalah dia mengambil tandingan bagi Allah tetapi dalam bentuk syirik-syirik kecil. Bagaimana? Seperti yang sudah contohkan tadi. Ka qaulir rajul, masyaallah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kamu. Ini juga mengambil tandingan bagi Allah. Ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Seakan-akan kehendak kamu dan kehendak Allah sama. Ini bahaya. Tapi kenapa dikatakan kecil? Karena seringkali diucapkan hanya pada lisan, pada lafaz, bukan pada i'tiqad. Masya Allah wa syait. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Mestinya dengan bahasa yang lebih benar, memakai kalimat atau memakai ataf, thumma. Hada, masya Allah, thumma ant. Ini atas kehendak Allah dan kemudian kamu. Ya. Karena kehendak kamu dibawa kehendak Allah. Dan yang lebih tepat lagi, kalau kamu bersihkan dari semuanya dan kamu katakan khusus untuk Allah, masya Allah wahdahu, masya Allah wahdahu. Yang semirip dengan itu adalah kalimat walaulallahu wa anta. Kalau tidak karena Allah dan kamu, akan terjadi begini dan begitu. Seakan-akan yang menafsirkan bersama-sama Allah dan kamu. Wa kayasirir riya, dan juga seperti yasirir riya. Ada kalimat yasir. Perhatikan kalimat itu. Kayasirir riya, seperti riya-riya yang ringan. Emang ada riya yang berat? Qul inna a'udzubillahi, apa makna riya? Hah? Beramal, beribadah untuk manusia. Begitu. Kalau ada seseorang yang benar-benar ibadahnya untuk manusia, maka itu syirik besar bukan syirik kecil. Kenapa? Karena ibadah untuk Allah Ta'ala. Tetapi yasir riya adalah orang yang beribadah untuk Allah Ta'ala, kemudian dia ingin dipuji oleh si fulan, ingin dipuji oleh si fulan. Maka itu yasir riya. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajulun. Telah sahabat riwayatnya bahwa Nabi ketika dikatakan oleh seseorang kepadanya, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kamu, wahai Rasul. Rasul saja ditandingkan bersama Allah, tidak mau. Maka Nabi mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Marah Nabi. Ketika ada yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu, ya Rasulullah. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah. Bahkan ini atas kehendak Allah saja. Sendirinya. Rawahu Ahmad ibn Abi Syaibah wal Bukhari fil adabil mufrad. Wa Nasai wa ibn Majah. Diriwayatkan pula oleh Imam Nasai dan ibn Majah. Wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadlit tawhid. Dan telah lewat hukumnya dalam bab fadlit tawhid. Wafihi, dan padanya ada faedah. Bayan anna da'wata ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah syirkun jeli. Di dalamnya ada faedah, penjelasan. Bahwa berdoa kepada selain Allah pada apa-apa yang tidak mungkin untuk dilakukan kecuali oleh Allah, maka itu merupakan kesyirikan yang sangat jelas. Ini faedah penting. Faedah yang sangat penting. Yaitu siapa yang berdoa pada makhluk, pada selain Allah, pada apa-apa yang dia tidak mampu, yang dia tidak bisa, yang tidak mungkin bisa kecuali Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maknanya tidak mampu adalah seluruh jenis makhluk tidak mampu. Bukan minta kepada orang tua, oh, aku minta ini, minta itu, saya enggak mampu, syirik. Karena orang tua gak mampu, kamu minta. Berarti syirik, bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud tidak mampu adalah tidak mampu seluruh makhluk gak mampu kecuali Allah. Artinya meminta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Seperti menentukan rezeki. Bukan memberi uang. Menentukan rezeki. Berikan aku rezeki. Itu khusus. Tidak akan ada yang mampu kecuali Allah SWT. Demikian pula meminta surga dan berlindung dari api neraka. Ini pun tidak akan ada yang bisa kecuali Allah SWT. Enam. Maka kalau meminta kepada makhluk, walaupun makhluk itu manusia yang hidup, tetap syirik. Seperti beberapa orang yang datang kepada tokoh-tokoh tauhid, orang-orang yang ingin disembah, habib-habib yang ghulu, membesarkan dirinya, merasa dirinya punya kunci surga, maka mereka berdatangan berduyun-duyun dari kampung-kampung datang kepadanya, menyatakan, ya Habib, masukkan aku ke surga. Ya Habib, lindungi aku dari api neraka. Masukkan gue ke surga, bibie. Kata mereka pada Habib Kuitang. Ini syirik. Tetapi kan dia masih hidup. Walaupun masih hidup. Karena meminta surga berlindung dari api neraka, gak akan ada yang bisa kecuali Allah. Yang menentukan keselamatan dan kecelakaan yaumul qiyamah adalah Allah SWT. Yang memegang kuncinya adalah Allah SWT. Yang menentukan siapa yang masuk, siapa yang tidak adalah Allah SWT. Maka siapa minta pada manusia, fahuwa syirkun jeli. Termasuk meminta syafaat minal amwat, kepada orang-orang mati. Itu pun syirkun jeli, syirik yang nyata. Karena Allah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, lillahi syafa'atu jami'ah. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. artinya manusia enggak memiliki sama sekali. Enggak bisa menentukan. Walaupun orang ini yang dikatakan soleh tadi menginginkan, aku ingin memberikan syafaat kepadamu. Karena kamu baik sama saya akan berikan syafaat padamu. Nanti kalau hari kiamat, aku bela kamu, betul aku bela. Ternyata pada yaumul kiamat Allah enggak izinkan. Bisa dia membela? Enggak bisa. Ternyata pada hari kiamat Allah enggak izinkan. Wallah, jangankan mereka, malaikat yang enggak pernah berbuat dosa sekalipun. Ya fa'aluna ma yu'marun, yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin memberikan syafaat tidak mampu kecuali dengan izin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit enggak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan. Berarti pemiliknya adalah Allah. Maka tidak boleh meminta kecuali kepada Allah, kepada pemiliknya. Lillahi syafa'atu jami'an. Qala ya'dhan al-buhu alladhi, dialah Allah yang memberikan atau yang mengizinkan syafa'at. Fa innaha mulkun lillahi ta'ala, karena syafa'at itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biyadihi laysa biyadi ghairihi, dan di tangan Allah, tidak di tangan selainnya. Tidak di tangan selainnya min hasyai, enggak sedikit pun di tangan lainnya. Wa huwallazi ya'dhan lisyafi', dan dialah Allah yang mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Allah mengizinkan, tanpa izin Allah enggak bisa. Man dallazi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan berikan syafaat tanpa izinnya? Fi man laqallah bil ikhlas wa tauhid. Dan itu pun untuk orang yang bertemu Allah dengan keikhlasan dan tauhid. Ini orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, tapi masih punya tauhid. Mereka yang bisa diberi syafaat. Adapun musyrikin, enggak akan bisa diberi syafaat oleh siapapun. Kama ya'ti taqriruhu fi babi syafaat, sebagaimana akan datang nanti ketetapannya dalam babu syafaat, insyaAllah ta'ala. Naktafi bihana, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah pada ucapan musannif yang berikutnya, tentang dalil harusnya kita khawatir dan takut dari kesyirikan. Jangan anggap remeh kesyirikan. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.